Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah Masjid As-Sunnah Bintara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita tentang serba-serbi surga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam model-model kenikmatan di surga. Sebelumnya kita ingatkan bahwasanya di surga semuanya adalah kenikmatan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Kalau engkau lihat di sana, yang kau lihat adalah kenikmatan, yaitu apapun yang dilihat oleh seorang penghuni surga, depannya, belakangnya, kanannya, kirinya, bawahnya, atasnya, semuanya kenikmatan. Tidak ada sesuatu yang tidak terlihat di sana kecuali kenikmatan. Tidak ada sesuatu yang ada di sana kecuali kenikmatan. Ya. Makanya surga itu disebut dengan Jannatun Na'im, ya. Karena semua yang ada dalam surga isinya na'im, semuanya adalah kenikmatan. Ya, tidak ada yang bukan kenikmatan, semuanya kenikmatan. Oleh karena yang mereka pandang adalah semua kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im." Sungguhnya orang-orang yang berbuat baik, al-abrar, benar-benar dalam kenikmatan. Alal ara'iki yanzurun, dan mereka di atas dipan-dipan mereka, di atas tempat tidur-tempat tidur mereka yang dihias, al-ara'ik jamak dari arikah. Arikah yaitu dipan-dipan yang dihias, ya. Misalnya kalau kita di dunia dihias, dikasih kelambu, dikasih keindahan, itu namanya arikah. Jadi mereka bersantai-santai di atas al-ara'ik, di atas dipan-dipan mereka, yang dhurun sambil memandang, ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat pada wajah mereka ada kebahagiaan. Allah sini tidak menyebutkan objek apa yang dilihat, ya. Tapi Allah hanya mengatakan mereka di atas dipan-dipan memandang. Memandang apa? Allah tidak sebutkan. Dan kaidah dalam ilmu tafsir, jika objek tidak disebutkan, biasanya memberi faedah keumuman. Memberikan faedah keumuman. Yaitu mereka memandang apa saja yang mereka lihat. Memandang surga, memandang istri mereka, memandang suami mereka, memandang anak-anak mereka, memandang istana mereka, memandang apa saja yang mereka pandang, pembantu mereka, memandang pakaian mereka, memandang sungai-sungai di surga, memandang pohon-pohon di surga, buah-buahan di surga, emas perak di surga, gelas-gelas, apa saja yang mereka lihat membuat mereka bahagia, karena semua yang mereka lihat adalah kenikmatan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kalau kau lihat di sana, semua yang kau lihat adalah kenikmatan. Jadi intinya surga adalah tempatnya kenikmatan, ya. Tidak ada sesuatu di surga kecuali berupa kenikmatan. Tapi kita akan sebutkan beberapa model-model kenikmatan di surga, ya. Di antaranya kita bicara tentang sungai di surga, ya. Sungai di surga. Setelah itu kita akan bahas tentang mata air di surga. Kemudian di antaranya kita akan bahas pohon di surga, pohon surga. Kemudian buah-buahan di surga. Kemudian makanan surga. Dan minuman, ya. Kemudian di antaranya rumah di surga. Dan pembantu surga, pelayan. Dan perabot di surga. Pakaian di surga. Akhir bidadari surga. Ini adalah beberapa poin yang mungkin akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita bahas para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para jamaah Masjid As-Sunnah di Bintaro. Sungai di surga. Sungai di surga tentu berbeda dengan sungai di dunia, ya. Karena sudah kaidah umum kita telah mengatakan bahwasanya laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma', tidak ada sesuatu pun yang di surga dibandingkan dengan dunia kecuali sekedar nama. Namanya saja yang sama, semua hakikat berbeda. Di antara perbedaan sungai di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun." Perumpamaan tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. "Fiha anharu min ma'in ghairi asin." Kata Allah Subhanahu wa taala, model-model sungai. "Fiha anharun min ma'in ghairi asin." Anhar min ma'in ghairi asin, yaitu sungai-sungai dari air segar yang tidak berubah, yang tidak berubah, ya, bau dan rasanya, ya, bau dan kesegarannya tidak berubah, ya. Tidak berubah kesegarannya. Kemudian di antaranya wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai. Jadi Allah tidak mengatakan satu sungai, tapi sungai-sungai dari susu yang tidak berubah juga. Tidak berubah rasanya. Berubah rasanya. Kemudian anharun min khamratil ladzati lisyaribin. Anhar min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai-sungai dari khamar yang lezat. Khamar yang lezat bagi orang yang minumnya. Kemudian wa anharun min asalin musaffa. Musaffa yaitu sungai-sungai dari madu. Madu murni yang murninya. Di sini empat model sungai yang Allah sebutkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan tentu ini tidak ada sama sungai seperti ini di dunia. Mana ada sungai yang ada mungkin sungai air tawar, air segar ada, tapi sungai sungai susu, sungai khamar, sungai madu tentu tidak. Tidak ada. Ini bersungai-sungai macam-macam, ya. Tetapi di sini ada perbedaan dengan sungai-sungai di dunia, baik dari sisi sungainya maupun dari sisi konten sungainya. Dari sisi sungainya, sungai anharun tajri min ghairi ukhdud, ya. Sungai-sungai mengalir tanpa lubangnya, ya. Tanpa lubang, tanpa parit, ya. Ini sungai-sungai surga demikian, anharun tajri min ghairi ukhdud. Nah, sungai di dunia kita tahu mengalir di bawah lubang, di bawah parit, kemudian mengalirlah sungai tersebut. Ataupun di surga sungai mengalir tanpa ada paritnya, mengalir di atas dataran surga, ya, di atas dataran surga. Bagaimana urusan Allah Subhanahu wa taala? Allah mampu untuk mengalirkan sungai tanpa harus ada lubangnya. Kemudian dari sisi ini, dari sisi bentuk sungai, dari sisi kontennya, perhatikan sini. Allah mengatakan anharun min ma'in ghairi asin, dari air segar yang tidak berubah kesegarannya. Kita tahu kalau sungai mengalir, kalau sungai dunia mengalir, mungkin segar terjaga, ya. Tapi kalau kita ambil airnya, kita diamkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, benar kalau air sungai kalau mengalir tidak berubah, dia akan segar terus, ya. Tapi kalau kita ambil airnya, kita biarkan di rumah, lama-lama akan berubah. Berupa kesegarannya, berubah mungkin baunya. Adapun sungai di surga, kalau kita ambil tidak bakalan berubah, karena kontennya begitu terus tidak akan berubah. Mau dibiarkan berjuta-juta tahun tetap akan segar dan tidak berubah kesegarannya. Kemudian juga anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, ya, di antara konten dari sungai yang lain terbuat dari susu, ya. Susu itu pun tidak sama dengan susu dunia, ya. Ya, karena susu dunia kalau kita biarkan di luar, lama-lama dia akan jadi kecut dan ia tajammat, menjadi apa namanya bergumpal-gumpal, ya. Adapun susu di surga tidak demikian, dia terbuka di dalam sungai. Bayangkan sungai isinya susu, mau diambil juga tidak akan menjadi, tidak akan basi, tidak akan bergumpal, karena itu susu di surga. Maka Allah ingatkan, jangan kau bayangkan susu yang ada di sungai surga sama dengan susu di dunia. Makanya Allah tekankan, lam yataghayyar ta'muh, susu yang tidak berubah rasanya. Kemudian ternyata ada sungai-sungai lain dari khamr. Kita tahu khamr adalah minuman terlezat, ya. Min khamratin ladzatil lisyaribin. Yang khamr ini adalah tidak yang selalu lezat. Lezat artinya beda dengan khamr di dunia. Tentu khamr di dunia banyak masalah, ya, mulai dari baunya tidak enak, ya, mulai bikin pening kepala, bikin hilang ingatan, ya, kemudian menimbulkan penyakit. Adapun khamr di surga, bayangkan sungai khamr ladzah, senantiasa ladzid, senantiasa lezat, wangi, ya, kemudian tidak memabukkan, ya, tidak memabukkan, dan Allah menjadikan sungai isinya khamar. Yang terakhir, min asalin musaffa, sungai isinya madu yang murni. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam hadil arwah, Allah menyebutkan empat model minuman ini yang dibutuhkan oleh kita di dunia, ya. Secara umum kita butuh dengan empat minuman ini, ya. Ada orang minum air putih segar untuk kesegaran, ada orang minum susu untuk kesehatan, mungkin kekuatan tubuh. Ada orang minum khamar untuk kelezatan, ya. Ada orang minum madu untuk pengobatan. Dan ternyata sungai-sungai itu ada sungai air segar, sungai khamar, sungai madu, dan sungai susu, ya, di akhirat. Ya, dan inilah yang terbayangkan minuman yang terlezat mungkin yang ada di dunia. Tapi meskipun namanya sama sebagaimana kaedah, namanya sama air segar, namanya sama susu, khamar, madu, tapi hakikatnya berbeda, ya. Hakikatnya berbeda. Tentu di surga juga adalah sungai yang sangat agung, sungai yang Allah khususkan buat Nabi Muhammad SAW, itu sungai Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar. Kami berikan kepada engkau, wahai Rasulullah, sungai Al-Kautsar. Allah alam seperti apa sungai Al-Kautsar, tapi dia sungai yang spesial. Kata Allah, fasholli rabbika wanhar. Maka hendaknya kau sholat dan menyembelihlah sebagai bentuk syukur karena Allah anugerahkan kepada Nabi SAW sungai namanya Al-Kautsar. Baik. Kita bicara tentang sungai selesai. Kita bicara tentang mata air di surga. Mata air di surga. Allah sebut dalam Al-Quran beberapa ayat, ya. Misalnya, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang beriman berada di surga-surga dan uyun. Uyun artinya mata-mata air. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah, Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sungguhnya orang bertakwa dalam naungan-naungan di surga, wa uyun, dan mata-mata air. Kemudian dalam surat Ar-Rahman kata Allah Subhanahu wa taala, fihima ainani tajriyan, ya. Fihima ainani tajriyan. Pada kedua surga tersebut ada dua mata air yang mengalir. Dalam ayat yang lain, fihima ainani nadhakhatan. Ada dua mata air yang memancurkan apa? Air. Air keluar dengan begitu derasnya dari mata air. Ada yang mengalirkan air luar biasa. Model-model mata air. Kemudian di surga ada beberapa mata air, ya. Di antaranya pertama adalah mata air kafur. Kemudian ada namanya mata air tasnim. Tasnim ada mata air salsabil, ya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan kafur, kata Allah, innal abrara yashrabuna min ka'sin serabuna min kasin kana mizajuha kafura. Mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullah yashrabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang al-abrar mereka minum dari khamar, ka'as maksudnya khamar, kana mizajuha kafura. Yang khamar tersebut dicampur dengan kafur. Maksud dari ayat ini itu minum khamar yang dicampur kafur. Kafur itu apa? Kafur adalah suatu, kalau di dunia kafur adalah suatu bahan yang terbuat dari pohon yang berwarna putih yang kemudian menimbulkan aroma yang wangi, ya. Kata para ulama, maksudnya khamar tersebut yang diminum di penghuni surga bukan khamar yang baunya tidak enak seperti di dunia, tapi khamar tersebut baunya wangi karena dicampur dengan mata air, namanya kafur. Mata air namanya kafur, ini membuat khamar tersebut menjadi lezat dan menjadi wangi, mata air kafur. Ada juga mata air tasnim, ya. Innal abrara lafi na'im, ya. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu wujuhum nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum. Ya, kata Allah dalam ayat yang lain, yusqawna min rahiqin makhtum wa mizajuhu min tasnim. Kemudian wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Kata Allah, mereka orang-orang yang mulia di surga diberi yusqawna min rahiqin makhtum, diberi minuman rahiq, adalah khamar yang terlezat, khamar yang lezat di surga, yang khamar tersebut dicampur dengan wa mizajuhu min tasnim, dicampur dengan tasnim yaitu mata air, ya. Aina yashrabu biha al-muqarrabun, yang tasnim adalah minuman khusus bagi orang-orang al-muqarrabun. Jadi di sini seperti saya jelaskan bahwasanya Allah menyebutkan dua tingkatan penghuni surga. Ada namanya al-abrar, ada namanya al-muqarrabun. Al-abrar minumannya apa yang dibawa? Al-abrar minumannya adalah rahiq. Rahiqin makhtum, ya. Yang rahiq tersebut dicampur dengan ain tasnim, dengan mata air tasnim, sehingga menjadi lebih lezat. Adapun mukarrabun, mereka minum murni dari mata air tasnim, tentu lebih lezat karena tingkatan mereka lebih tinggi. Mereka minum murni tasnim. Adapun al-abrar hanya minum khamar yang dicampur dengan tasnim. Kemudian juga ainam fiha tusamma salsabila. Allah juga sebutkan kana mizajuha zanjabila, ainam fiha tusamma salsabila, dalam surat Al-Insan. Di antara minum penghuni surga adalah khamar yang dicampur dengan zanjabil, ya, khamar dicampur dengan zanjabil, dengan jahe. Di dunia mungkin enggak ada khamar dicampur jahe. Kemudian setelah itu dari mata air dicampur mata air dari mata air salsabil, ya. Jadi dicampur dengan jahe, Allah alam seperti apa, tapi di surga ada khamar dicampur dengan jahe. Kana bisa juga zanjabila ainam fiha tusamma salsabila, yang jahe tersebut diambil dari mata air yang namanya salsabil. Jadi di surga ada beberapa mata air, ya. Bahkan mata air tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, yufajjirunaha tafjira, ya. Yufajjirunaha tafjira. Di mana orang-orang penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala tentang mata air, ya. Yufajjirunaha tafjira. Yaitu mereka mengalirkan mata air dengan sesuka mereka. Kata para ahli tafsir, penghuni surga, kalau mereka ingin mata air, mereka tinggal tunjuk, keluar mata air. Mereka tinggal tunjuk di surga mereka, di sini keluar mata air. Terserah mereka. Karena mata air tersebut, yufajiruna hatafjira, mereka alirkan dengan benar-benar pengaliran. Jadi antara tafsiran, yaitu penghuni surga bebas menunjuk areal manapun, maka bisa keluar mata air. Ini di antara nikmat yang ada di surga. Kita tahu sungai indah, mata air juga indah, dan dua-duanya ada kenikmatan sungai, ada kenikmatan air, dan masing-masing punya cita rasa. Sungai ada cita rasa, sungai air segar, sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Mata air juga ada punya cita rasa, mata air kafur, mata air tasnim, mata air salsabil. Yang ini di antara mata air yang diminum oleh para penghuni surga. Baik, kita bicara tentang pohon surga. Pohon surga, ya, di antara ciri-ciri pohon surga, di antaranya batangnya dari emas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syajarin fil jannah illa wasaquha min zahab. Kata Nabi, tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Batangnya dari emas, ya. Jadi ciri-ciri pohon surga beda, batangnya dari emas. Bagaimana Allah alam bisa? Kita lihat pohon saja, batang pohon yang terbuat batangnya dari kayu saja indah. Kita lihat pohon dari kayu, kemudian ada ukiran-ukirannya, indah kita lihat pohonnya. Bahkan sebagian orang memotong pohon kemudian taruh di rumahnya, jadikan tempat duduk dengan bentuk aslinya indah. Ya, bagaimana lagi kalau ternyata batangnya terbuat dari emas, ya? Allah alam bagaimana bentuknya, tapi membedakan pohon dunia dengan pohon surga terbatangnya terbuat dari emas. Kemudian di antara pohon tersebut sangat rindang, ya, sangat rindang, ya, sehingga naungannya sangat panjang. Naungannya sangat panjang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dhillim mamdud." Ya. Yaitu naungan yang sangat panjang. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Ukuluha da'imun wa dhilluha." Ukuluha da'imun wa dhilluha. Yaitu naungannya sangat panjang. Disebutkan di surga, "Inna fil jannati syajaratan yasiru raqib fi dhilliha mi'ata sanatin la yaqta'uha." Kata Nabi SAW, di surga ada pohon yang rindang sampai panjang, seorang yang sedang naik kendaraan, naik onta atau naik kuda di bawah naungannya 100 tahun dia tidak menyelesaikan. Artinya sangat panjang banget, ya. Jadi pohonnya sangat besar, kalau dia sudah bercabang naungannya, maka sampai 100 tahun dilewati di bawah enggak habis-habis. Makanya kata Allah, "Wa dhillim mamdud." Bacalah firman Allah, "Wa dhillim mamdud," yaitu naungan yang panjang. Ini di antara ciri-ciri pohon di surga, naungannya sangat panjang. Kemudian pohonnya tidak berduri. Di antara ciri-cirinya, pohon tidak berduri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud." Kata Allah, penghuni surga fi sidrin mamdud. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang pohon sidir, "Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud." Apa sidir? Sidir itu pohon sidir. Kalau di dunia sidir itu adalah pohon yang berduri. Tapi untuk di surga Allah jelaskan, sidir ternyata tidak berduri, durinya tidak ada. Jadi namanya sama-sama sidir, tapi hakikatnya di surga berbeda. Di antara perbedaannya Allah sebutkan bahwasanya di surga sidir itu pohonnya tidak berduri, ya. Ini kembali kepada kaidah umum, di surga yang sama cuma nama. Inilah di antara ciri-ciri pohon di surga tadi, wadhillim mamdud, talhim mamdud. Talhim mamdud itu maksudnya buah-buahannya teratur rapi, nanti akan kita jelaskan ketika kita bahas masalah buah-buahan. Tapi ini ciri-ciri pohon di surga, ya. Dan pohonnya sangat sangat banyak, ya, sangat banyak dan rimbun, ya. Namanya tidak sebagaimana kita jelaskan, tidak dikatakan jannah kecuali pohonnya banyak. Baik, kita bahas berikutnya tentang buah-buahan di surga. Buah-buahan di surga, ya, di antaranya tidak mengenal musim. Selalu ada, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ukuluha da'im." Ukuluha da'imun, yaitu buah-buahannya selalu ada. Tidak seperti kita di dunia, kita tunggu musim, ya, durian tunggu musimnya, mangga tunggu musimnya. Adapun di surga, tidak mengenal musim. Buah-buahan selalu ada. Sehingga mungkin tidak ada namanya musim durian lagi, ya, karena selalu ada. Karena apa yang diinginkan seseorang selalu ada, ya. Jadi bedanya dengan di dunia, tidak mengenal musim. Kemudian di antaranya ciri-ciri berikutnya, buahnya banyak, dihidangkan banyak ya. Kata Allah, wa faakihatin katsira. Katsira la maqtu'atin wala mamnu'a. Allah mengatakan buah yang banyak, faakihatin katsira, buah yang banyak. Ketika Allah alam, apakah satu pohon itu bisa berbagai macam buah? Ya. Zahirnya demikian, buah yang banyak atau banyak pohon dengan buahnya masing-masing. Tetapi ketika dihidangkan kepada penghuni surga, faakihatin katsira, banyak buah-buah. Dan itu suatu hal yang menyenangkan ketika dihidangkan kepada seorang buah dengan berbagai macam modelnya. Buah dengan berbagai macam modelnya ya. Kemudian kata Allah, lamaqtu'ah sama maknanya ukulu hada'im, itu tidak pernah terputus. Lamaqtu'ah artinya tidak terputus. Kemudian ciri berikutnya, lam wala mamnu'ah, tidak terhalangi. Ini ciri buah-buah berikutnya tidak terhalangi. Maksudnya buah tersebut mudah diraih. Mudah diraih. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutufu hadaniyah, tentang pohon surga berkaitan dengan buah-buahan. Kata Allah, kutufuha daniyah, yaitu buah-buahannya rendah. Seorang kalau ingin makan buah tersebut tidak perlu manjat. Buahnya datang, dia bisa makan. Kata para ulama, dalam kondisi berdiri dia bisa ngambil buah. Dalam kondisi duduk dia bisa ngambil buah. Dalam kondisi berbaring dia bisa ngambil buah. Kenapa? Kutufu hadaniyah, dahannya rendah sesuai dengan yang diinginkan. Dia lihat buah-buah itu datang sendiri, kemudian dia petik, dia tinggal makan ya. Tinggal makan. Buah-buahannya rendah. Demikian dalam ayat yang lain kata Allah, wa dhullilat kutufuha tadlila. Wa dhullilat kutufuha tadlila. Dan dahannya direndahkan, benar-benar ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau orang ingin makan buah-buahan, dia tinggal duduk, maka buah-buahannya datang. Ini diantara ciri-ciri buah-buahan yang ada di surga, tentu berbeda dengan di dunia. Perhatikan, tidak mengenal musim, ya, tidak pernah terputus, buahnya banyak, faakihatin katsira, ya, kemudian juga mudah diraih. Diantara Allah sebut tentang surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa talhin mandud. Talhin mandud, yaitu buah-buahan yang tersusun rapi. Jadi mungkin apa, buah-buahan tersusun rapi. Tersusun rapi. Kata Allah, talhin mandud. Buah-buahan tersusun rapi. Sebagian menafsirkan adalah pisang, karena sesisir kan kalau terpisang. Tapi kayaknya berlaku kepada buah-buah yang lain juga. Bahwasanya buah-buah di sana tersusun dengan rapi ya. Ya, rapi, kemudian dihidangkan dengan jumlah yang banyak, seorang tinggal milih. Itu diantara kita bicara tentang buah-buahan ya. Baik. Allah sebutkan tentang makanan surga dan minumannya. Adapun makanan ya. Makanan. Tentu makan apa saja banyak. Namun di antara yang menakjubkan, Allah bicara tentang pohon, tentang burung. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tayrin wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Daging burung yang mereka sukai. Padahal kita tahu, para ikhwan akhwat, kita tahu namanya burung kita jarang makan ya. Burung adalah hewan yang susah untuk kita tangkap ya. Paling kita makan merpati, burung dara, burung apalagi ya. Jarang kita makan burung ya, karena burung terbang. Burung terbang susah ditangkap ya. Dan kebanyakan burung-burung juga kita tidak makan, tidak. Tapi yang kita makan hewan darat. Tapi Allah menyebutkan hewan burung. Kenapa? Karena ini yang langka. Kalau maksudnya secara logika, kalau burung saja bisa kita makan, apalagi hewan darat ya. Ini logikanya. Ya. Kalau burung aja mudah dimakan. Mudah dimakan. Apalagi hewan darat. Kemudian ini menunjukkan juga banyak ya, banyak model-model burung di surga. yang mereka inginkan. Berarti ada. Kita di dunia apa burung kita makan sih? Burung dara? Burung apa lagi? Kita enggak pernah makan burung yang lain. Burung apa? Saya cuma makan mungkin burung apa? Burung apa yang bisa dimakan? Burung dara doang, yang burung lain enggak tahu kita makan apa. Tapi di surga ternyata banyak model burung. Banyak model burung yang terbang-terbang. Kata para ulama, kalau seorang di surga dia lihat burung dan dia pengin biru burung banyak terbang, dia pengin makan burung itu, apa yang di benaknya burung tersebut? Rebus, turun jatuh. Burung bakar langsung jatuh ke dia dalam bentuk sudah terbakar. Pengin makan burung goreng, turun langsung dalam bentuk burung goreng. Tapi logikanya sederhana, Allah sebutkan daging burung menunjukkan banyak model-model burung di surga yang dunia kita tidak dapatkan. Yang kedua, kalau hewan di udara saja bisa kita makan dengan mudah, apalagi hewan di daratan. Ini menunjukkan makanan sangat mudah untuk dimakan dan dihidangkan di surga. Adapun minuman tadi banyak sudah kita sebutkan di antaranya. Tapi yang terkenal adalah minum khamar. Allah dalam Al-Quran sering mengatakan kas. Min kasin kana mizaju. Kas itu artinya gelas yang, ini kas ini artinya sama dengan gelas yang penuh khamar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yatanaza'una ka's fiha ka'san la lagum fiha, yatanaza'una ka'san la lagum fiha wala ta'thim. Mereka saling memberikan ka's, yaitu khamar, ya. La lagun fiha wala ta'thim, yang mereka ketika minum khamar tidak ada kata sia-sia dan tidak ada dosa. Dan ini menunjukkan khamar di dunia tidak sama dengan khamar di akhir. Khamar di dunia tadi saya sebutkan, khamar di dunia bikin pening, baunya enggak enak, kemudian menimbulkan pertikaian, ya. Makanya syariat mengharamkan khamar karena inna majridi syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sungguhnya setan ingin timbul pertikaian, permusuhan di antara kalian gara-gara khamar dan perjudian. Tapi khamar di sana tidak. Kata Allah, la lagun fiha wala ta'thim. Orang minum khamar tidak ada ucapan sia-sia dan tidak ada ucapan menimbulkan dosa. Nyindir, menghina, merendahkan. Dia tidak seperti orang kalau minum khamar. Teler dia ngomong apa saja yang dia ucapkan. Di akhirat tidak. Di antara minumannya adalah khamar. Tadi sudah kita sebutkan ada matahari ini. Ini di antara minuman-minuman penghuni surga, ya. Baik, sekarang kita bicara tentang rumah di surga. Rumah di surga, ya. Dalam hadis banyak, barang siapa yang melakukan demikian-demikian maka dibangun baginya istana di surga. Sampai sebenarnya mengatakan semua sebutan rumah maksudnya istana, ya. Cuma disebut rumah, sungguhnya itu istana. Karena setiap rumah di surga pasti istana, pasti mewah, ya. Pasti mewah, makanya rumah di surga maksudnya istana di surga jika dibandingkan dengan di dunia. Tapi rumah di surga, kata Nabi SAW, ya, labinatun min dhahab, batanya dari emas dan perak. Kata Nabi SAW, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Kemudian milatuhu dan apa namanya tin atau semacam semen dari misik. Kata Nabi SAW, wa milatuha al-misk al-adfar, ya. Milatuha maksudnya adalah semennya atau tin, ada yang menafsirkan tin. Kemudian tanahnya za'faran, turbatuha za'faran, subhanallah. Za'faran itu lembut, ya. Tumbuhan yang lembut, yang kuning kekuning-kuningan, ya. Kalau kita pegang sangat lembut, ya, sekali. Harum, jadi tanahnya itu lembut dan sangat harum. Za'faran maksudnya mewakili kelembutan dan harum tanahnya seperti itu. Kemudian hasba'uha, kerikilnya atau bebat kerikilnya. Apa al-yakutu wal-lu'lu', yaitu mutiara dan permata. Mutiara dan permata. Ini rumah di surga seperti ini, ya. Bentuknya seperti terbuat dari emas, dari perak, ya. Kemudian campurannya untuk menyusun batanya terbuat dari misik. Semua isinya harum, indah, lengkap, ya. Kemudian ada juga kemah di surga, ya. Di surga terbuat dari mutiara yang berongga. Dalam hadis kata Nabi SAW, inna fil jannah lil mu'min la khaymatan, inna fil jannah lil mu'min la khaymatan, ada khemah di surga tuluha situna milan, yang khemah tersebut panjangnya 60 mil. Min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah, kata Nabi, yang terbuat dari mutiara, satu butir mutiara yang berongga. Jadi kemahnya bukan dari kulit atau enggak, dari terpal bukan, tapi dari mutiara yang luas di berongga. Kemudian lil mu'min fiha ahluna, dan orang mukmin itu banyak bidadari-bidadari yang menanti di pojok-pojok ruangan masing-masing, entah bagaimana bentuknya mutiara tersebut, tapi ada ruangan-ruangan dalam mutiara tersebut, dan situ ada bidadari yang menantinya. Ya, ketika dia bertemu dengan salah satu bidadari, yang lain tidak melihatnya. Ya, jadi ada kemah, ada juga rumah, ada istana di surga. Namun seperti ini. Ya, kalau kita bata dari batako, dari pasir, dari tanah, tidak, mereka penghuni surga batanya dari emas dan perak. Kemudian kita bicara tentang pelayan di surga. Pelayan di surga ciri-cirinya adalah anak-anak, ya, anak-anak muda, ya, kemudian banyak bertebaran, kemudian putih kulit mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yatufu alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'u maknun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berputar sekeliling mereka gilman, anak-anak muda. Kenapa kata para ulama anak-anak muda? Karena kalau pelayan sudah tua enggak enak disuruh-suruh. Pelayan om-om enggak enak dipanggil om sini. Tapi kalau anak-anak muda, anak-anak kecil, gilman, maksudnya wildan. Dalam ayat yang lain, wa yatufu alaihim wildan. Ya. Itu masih anak kecil, ya, anak-anak, ya. Jadi kenapa dipilih anak-anak kecil bukan anak muda? Nanti dipikir sudah apa? Jadi anak-anak. Kenapa anak-anak itu gesit dan lebih enak untuk disuruh? Jadi banyak pelayan Allah ciptakan mereka, ya. Dan ciri-ciri mereka, wa yutufu alaihim wildanun mukhalladun. Kata Allah, wildanun mukhalladun. Mukhalladun maksudnya senantiasa kecil, ya. Anak-anak kekal maksudnya senantiasa kecil. Mereka tidak besar-besar. Sehingga mereka diciptakan Allah untuk melayani para penghuni surga. Dan mereka lu'an mansura, ya. Seperti mutiara yang bertaburan. Di mana-mana mereka ada. Jadi penghuni surga tinggal perintah. Mereka bawakan makanan. Mereka bawa minuman. Mereka bertebaran. Dan sifat mereka, mereka putih. Kata Allah, ka'annahum lu'lu'u maknun. Kulit mereka putih seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Dan ini penjelasan, kalau ternyata pelayannya saja kulitnya putih seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya, bagaimana dengan majikannya, ya? Bagaimana dengan penghuni surga tersebut? Kalau pelayannya begitu indah untuk dilihat, ya, menyenangkan, bertebaran di sana dengan gesit bergerak, ya, kemudian kulitnya putih, indah untuk dipandang, bagaimana lagi dengan penghuni surga tersebut? Penghuni surga tersebut tentu majikannya lebih indah. Baik, berikutnya di antara kenikmatan surga adalah perabot di surga. Perabot di surga, ya, terbuat dari emas dan perak, ya. Ya, bisihafin min zahab. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu dihidangkan bagi mereka piring-piring dari emas. Kemudian juga cangkir-cangkir, ya, dari, kata Allah Subhanahu wa taala, qawarir min fiddatin, ya. Yaitu aqwabin kanat qawarir, ya. Kanat qawarir. Qawarira min fiddah. qaddaruha taqdira. Jadi ternyata ada cangkir-cangkir, ya, cangkir-cangkir yang berupa kaca, ya, kaca. Tetapi kaca tersebut terbuat dari perak. Ini di antara hal yang aneh yang tidak ada di dunia. Kita tahu namanya cangkir-cangkir di dunia, kalau bukan dari metal, perak, ya, atau dari besi misalnya, atau terbuat dari kaca, ya. Tetapi di surga ternyata Allah menggabungkan ada model aqua, model apa namanya, cangkir, yang dia kaca sekaligus perak. Dia kaca sekaligus perak. Ini tidak bisa kita bayangkan, ya. Kita tahu namanya perak tidak tembus pandang. Dan kita namanya kaca beling, ya, tembus pandang, ya. Tapi bukan perak. Tapi ini aneh. Dia putih seperti perak, tapi dia bening seperti kaca. Bagaimana tidak bisa kita bayangkan. Ini di antara perabot-perabot yang ada di surga, ya. Makanya Rasulullah SAW melarang kita di dunia, ya, la ta'kulu, ya, min apa namanya, min aniyati dhahabi wal fiddah wala tashrabu. Kata Nabi SAW, jangan kalian makan, jangan kalian minum dari aniyah min dhahab wa fiddah wal min dhahabin wa fiddah, dari bejana terbuat dari emas dan perak. Rasulullah larang. Kenapa? Karena kata Nabi, aniyatu ahli jannah, karena bejana-bejana tersebut adalah bejana-bejana penghuni surga. Maka dilarang kita minum di dunia dengan menggunakan bejana-bejana tersebut. Sama, tidak boleh kita lelaki pakai kain sutra. Kenapa? Karena itu adalah bajunya penghuni surga, ya. Tidak boleh kita minum khamar. Kenapa? Khamar minuman penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa di dunia pakai baju dari sutra, dia tidak akan pakai baju tersebut di akhirat. Man syaribal khamra fid dunya, barang siapa minum khamar di dunia, lam yashrabha fil akhirah, dia tidak akan minum di akhirat. Man akala min aniyati dhabil fiddah, barang siapa makan piringnya emas, piringnya perak, dia tidak akan makan di akhirat dengan piring emas atau piring perak. Oleh karenanya, ini dalil yang menguatkan bahwasanya perabot di surga terbuat dari emas dan perak. Ya. Pakaian di surga. Pakaian di surga, ya, kita Allah sebutkan ada istabrak, ya, terbuat dari sutra, ya. Yang sutra tersebut ada sutra yang tebal, ada sutra yang tipis, ya. Yang tebal, yang tipis, ya. Bermacam-macam tentu dengan keindahan. Kemudian juga para penghuni surga, ya. Para penghuni surga memakai gelang, ya. Bahkan laki-laki memakai gelang, ya. Bahkan laki-laki. Bahkan laki-laki. Makanya Allah mengatakan ketika mereka masuk surga, yuhallawna fiha, ya, kata Allah, yuhallawna fiha min asawir min dhahab. Yuhallawna fiha asawir min dhahab, min asawir min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harim. Wa libasuhum fiha harir. Ini penghuni surga. Ketika mereka masuk surga, yuhallaun, mereka dihiasi. Kata para ulama, begitu mereka menginjakkan kaki mereka melewati pintu surga, langsung mereka tiba-tiba terhiaskan. Langsung tiba-tiba ada gelang-gelang emas, gelang-gelang perak di dada badan mereka, semakin menambah keindahan mereka. Tubuh mereka sendiri sudah dirubah menjadi tubuh-tubuh yang tampan, besar, tinggi, gagah. Umur 33 tahun, para wanita pun demikian dirubah menjadi wanita yang cantik. Kemudian berusia 33 tahun, kemudian tubuh mereka dihiasi laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan menggunakan asawir, gelang-gelang terbuat dari emas-emas dan perak-perak, kemudian lu'lu'an dari mutiara-mutiara, kemudian juga mereka pakai pakaian dari harir. Pakaian dari apa? Sutra laki-laki maupun wanita. Ini pakaian penghuni surga. Kemudian antaranya, misalnya kita bicara perabotan, misalnya Allah kata Allah wazarabi yama besusah, yaitu permadani-permadani yang Allah tebarkan, ya, seperti dalam surat Al-Ghashiyah Allah menyebutkan tentang Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa aqwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surga Allah sebutkan ada sururun marfu'ah, yaitu tempat-tempat tidur yang ditinggikan. Jadi tempat tidur tinggi, bagaimana seorang naik gampang di surga itu urusan. Ada lift atau apa, urusan gampang. Atau mau loncat, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya, وَنَمَرِقُ مَسْفُوفَهُ, bantal-bantal yang tersusun rapi. Jadi seorang penghuni surga kalau naik di atas tempat tidurnya yang terhias, ada bantal-bantalnya. Mungkin dihamburin lagi, tersusun rapi lagi. Entah otomatis tersusun rapi, otomatis, atau pelayan-pelayan yang menyusunnya. Pokoknya selalu rapi. Tidak berantakan seperti di dunia, pulang hancur amburadul sana sini, ya, mubasar berantakan, tidak. Kemudian wazarabiyyu mabthusah, permadani-permadani yang tersebar. Seorang kalau berjalan dia ingin permadani, tiba-tiba permadani di situ, dia berjalan gelar karpet di mana-mana, ya, terserah dia. Jadi intinya inilah sebagian nikmat-nikmat surga yang mungkin bisa kita sampaikan. Tentu nikmat-nikmat lebih daripada ini yang tidak bisa kita bayangkan. Adapun bidadari, ini pembahasannya panjang, mudah-mudahan kita bisa sampaikan secara khusus pada pertemuan khusus, ya, tentang para bidadari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita para jemaah Masjid Bintaro As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.